jauhkan dari ini. Kita mengingatkan anak, suami atau teman, kerabat atau apa, terkadang jawabannya tuh tidak mengenakan hati kita. Kalau gimana? Jawabannya? Kalau mengingatkan ya jawabannya kadang-kadang hati kita. Nah kita itu sajel dalam hati saja, itu termasuk ada masalah hati kita enggak? Menjelaskan itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah seorang yang Masya Allah dipilih oleh Allah. Dulu jarang sholat subuh, sekarang sudah bisa sholat subuh. Itu istimewa. Nikmat besar yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah jika Allah mengentaskan kita dari kemaksiatan. Saat Anda meninggalkan sholat subuh itu dosa besar. Tapi kenyataannya Allah sudah entaskan. Anda sudah bisa sholat subuh. Maka ini yang pertama harus disyukuri. Kemudian kerinduan Anda untuk mengingatkan kakak, ini juga nikmat besar lain lagi. Sebab ada orang melihat saudaranya tidak sholat cuek bebek. Sebetulnya yang mati adalah hatinya. Maka Anda bersyukur lagi, rupanya Anda dapat nikmat besar dari Allah. Ternyata Anda punya kerinduan untuk membawa abang agar bisa sholat subuh. Ini bersyukurlah nikmat. Sebab ada orang cuek, gak peduli. Sholat tidak sholat gak penting. Kemudian ada lagi punya penyakit yang ketiga. Ya, syukur lagi apa? Anda punya keberanian mengingatkan. Sebab ada orang punya keinginan tapi tidak punya keberanian. Ada lagi. Berarti Anda punya tiga nikmat besar. Kalau kita jejer banyak banget nikmat Allah untukmu. Anda berani mengingatkan. Ada orang ngerti, tidak senang. Maksudnya ngerti kakaknya tidak sholat. Dia ingin mengingatkan tapi ada yang tidak berani mengingatkan. Kalau Anda bisa mengingatkan dan berani mengingatkan, maka itu tiga nikmat sudah Allah berikan kepadamu. Kemudian tinggal tingkatkan bagaimana cara mengingatkan yang halus dan indah. Adapun yang Anda katakan bahwasanya waktu mengingatkan seseorang tapi saya belum melakukannya, itu kan dulu. Ketahuilah bahwa mengingatkan ini adalah sebuah kebaikan. Kalaupun kita belum bisa melakukan, tapi mengingatkan ini adalah tetap harus. Misalnya apa? Kita masih melakukan keharaman. Tapi ternyata kita masih mengingatkan orang lain. Ini masih lumayan. Yang penting di dalam diri kita ada penyesalan. Bukan untuk berbuat bohong. Misalnya apa? Ya selubuh malas-malas. Tapi sholat dah, tapi belum maksimal betul. Tapi sambil ngajak saudaranya, yuk sholat. Maka itu lebih bagus. Dan sangat bagus. Bahkan bukan lebih bagus, sangat bagus. Karena apa? Anda mengingatkan orang lain. Sebab urusan sholat tidak ada kepentingan pribadimu. Sholatnya saudaramu tidak ada kepentingan pribadi secara materi di dunia, tidak ada. Kecuali itu ustaz bohong nyuruh orang lain zakat tapi dia enggak bayar zakat, itu lagi di neraka jahanam tuh. Itu ada. Itu kalau itu tidak sama. Mungkin yang seperti yang disebutkan tadi, kalau kita nyuruh orang dalam kebaikan lalu tidak mengamalkannya masuk neraka. Itu adalah dia adalah pembohong. Ya kayak tadi ustaz, dia kaya raya. Selalu cerita ke sana kemari zakat agar orang lain pada berzakat, tapi dia sendiri tidak mengeluarkan zakat. Ini bahkan ingin mendapatkan zakat misalnya. Tapi yang Anda lakukan adalah sebuah kebenaran dan tidak usah khawatir. Kalau siapapun ingin mengingatkan orang agar melakukan kebaikan, maka ingatkanlah. Ingatkan, biarpun Anda masih kurang. Seperti Imam Haddad rahimahullah ta'ala waktu nyusun kitab Risalatul Mu'awana. Agar tidak masuk dalam orang yang diancam oleh Allah, pandai berbicara tapi tidak mengamalkannya. Maka sambil menasihati, beliau mengatakan, waktu aku menasihati seseorang, maka yang aku hadirkan adalah diriku di barisan pertama. Jadi kamu harus begitu. Sambil ngomong, bang sholat, bilang kau juga sholat. Gitu. Jadi bukan menyuruh orang lain, tapi tidak menyuruh dirinya sendiri. Jadi diri kita sendiri adalah kita jadikan orang pertama yang mendengar, karena memang kebetulan telinga kita adalah yang paling dekat dengan mulut kita yang berbicara. Kita ngomong, tapi sambil nasihati orang, terjadikan kita orang pertama mendengar. Kita mungkin belum melakukannya, tapi jadikan kuping kita adalah orang yang mendengar pertama sebelum orang lain. Maka dengan begitu, Anda terbebas dari ancaman pandai berbicara, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Maka jangan ragu siapapun, mengingatkan kebaikan. Biarpun Anda belum melakukan kebaikan, maka jadikan kupingmu yang paling dekat dengan mulutmu adalah kuping yang benar-benar dengar sebelum orang lain mendengar. Setelah begitu Anda akan selamat dari ancaman tersebut. Yang kedua adalah, jika di saat kita mengingatkan orang lain dengan kebaikan, kemudian yang diingatkan ini memang macam-macam. Ada orang diingatkan adalah bersyukur. Memang ilmu mendengar dan ilmu memperdengarkan ini harus ada. Ilmu mengingatkan dan ilmu diingatkan harus ada. Sehingga hidup indah adalah di saat kita sudah menjadi masyarakat yang mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Ini kunci keindahan. Dalam rumah tangga pun demikian. Jika terjalin suami istri yang mudah mengingat dan mengingatkan dan mudah diingatkan, Anda akan menemukan keindahan yang tidak bisa Anda kira-kira seperti apa keindahan itu. Sehingga ditanggalkan ego. Di saat diingatkan berterima kasih. Di saat menemukan pasangan salah mudah mengingatkan. Sebab ada rumah tangga egois. Kalau diingatkan yang ada adalah memberontak dan protes. Tidak terima. Kalau pasangan mengingatkan langsung ada protes. Dan itu pun kadang refleks yang tidak disadari. Kenapa? Hatinya belum tertata. Apakah enak? Di saat ini diingatkan, membantah. Diingatkan langsung. Setidak diingatkan kecuali tidak ada istri yang diingatkan kecuali langsung keluar mulut menyebut kesalahan sang suami juga. Tidak suami diingatkan kecuali langsung membalas dengan kesalahan, menyebut kesalahan. Ini adalah hidup yang tidak enak. Misalnya, bang kamu jangan begitu, kamu juga begitu. Selalu ini model busuk dan tidak akan hidup indah orang semacam itu sampai kapanpun. Biarpun dia punya harta melimpah ruah, katanya suaminya cantik, istrinya ganteng, wah macam-macam model, hidupnya hidup yang tidak indah. Karena apa? Kunci keindahannya sudah tidak ada. Kuncinya tidak ada. Cantiknya kayak apa? Lakinya gantengnya luar biasa. Kemudian kekayaannya melimpah ruah. Kemudian bermacam-macam prasarana kebahagiaan ada. Cuman ternyata orangnya egois. Di saat diingatkan, tidak langsung mengucapkan kalimat terima kasih. Maka kunci keindahan ayo dibawa pulang. Kalau kita diingatkan oleh saudara kita, apalagi yang mengingatkan adalah orang yang sangat dekat dengan kita, mungkin suami kita. Contohlah Sayyidina Umar bin Khattab, seorang khalifah. Bagaimana beliau di saat diingatkan oleh orang awam. Diingatkan oleh orang awam, orang biasa, bukan diingatkan oleh menteri-menteri, pengawal-pengawal beliau, orang dekat dengan beliau. Bukan. Orang awam mengingatkan. Ternyata Sayyidina Umar, di saat yang lain pada mulai marah. Kok ada orang kurang ajar benar sama Umar bin Khattab? Tapi apakah Sayyidina Umar marah? Tidak. Justru Sayyidina Umar mengatakan, justru orang seperti ini akan menyelamatkan aku. Lalu mendoakan, Rahimallah Imran Ahdali Uyubi. Semoga Allah berikan kasih sayang kepada orang yang telah menunjukkan kepadaku akan kekuranganku. Sebab kalau ada orang mengingatkan kita, itu artinya telah menunjukkan kekurangan kita agar kita berbenah. Kalau kita paham makna ini, maka kunci ini, ilmu harus ada ilmu mendengar dan ilmu perdengarkan. Belajarlah ilmu mendengar dulu. Bagaimana di saat Anda diingatkan oleh seseorang? Mungkin cara mengingatkannya adalah cara mengingatkan yang tidak baik. Lihatlah kebaikan yang disampaikan. Jangan melihat cara yang tidak baik. Itulah orang insyaf. Misalnya. Dan sebetulnya kalau orang insyaf bisa sadar dan tidak akan marah. Contoh. Suatu ketika, ada di leher Anda itu, di leher belakang ada kalajengking merambat. Kala cengking. Dan sebentar lagi akan masuk ke wilayah leher dan mungkin menyengat. Rupanya sahabat Anda mengingatkan dengan teriak, "Ah, kala cengking!" sambil mukul jebrak gitu. Apa yang Anda lakukan setelah itu? Setelah melihat kala cengking mati di situ, apakah Anda ngomong, "Kurang ajar kamu ya?" Atau mengucapkan terima kasih? Terima kasih, karena Anda mengerti bahwasanya dia itu biarpun ngomongnya kasar, tapi tujuannya menyelamatkan kita. Sama dengan yang lainnya. Kalau ada orang ingatkan kasar, asalkan kalimatnya benar, ya enggak apa-apa. Apakah perlu? Coba kalau ingatkan belan, "Bu, ada kalajeng." Sudah disengat sama kalajengking. Hanya orang sakit, itu insyaf. Maka belajarlah mendengar yang benar. Kalau ada orang mengingatkan, sudahlah terima. Apalagi dari pasangan kita, ada kebiasaan latah menjawab. Berarti itu kebiasaan busuk. Kebiasaan latah menjawab. Ada aja alasan kalau diingatkan. Coba sadar diri sudah deh. Siapa yang punya saat begitu? Kalau ada punya kebiasaan selalu begitu. Kalau diingatkan, kalau tidak menjawab, enggak enak. Satu, mengingatkan. diingatkan. Jadi diingatkan sendiri ada ilmunya khusus. Ketahuilah bahwasanya apa yang diingatkan adalah untuk kebaikan kita. Kemudian mengingatkan. Jadi ada orang susah diingatkan. Ini berat, diingatkan. Sombong. Al-kibru batarul haqqi. Orang sombong itu adalah menolak kebenaran. Sehingga kadang-kadang, kalau mengingatkan caranya yang benar dong. Memang benar, ini babnya orang mengingatkan lain lagi. Kalau engkau ingin mengingatkan, hendaknya engkau mengambil cara yang baik, itulah cara Nabi. Itu betul. Ini kita bicara tentang orang yang mengingatkan. Tapi kita barusan tidak membicarakan orang yang mengingatkan. Bagaimana di saat engkau diingatkan? Bagaimanapun cara mengingatkan dirimu, maka ketahuilah bahwasanya jika itu adalah kebaikan, fahami itu sebagai kebaikan. Seperti orang yang mengusir kalacengking dari lehermu tadi. Kamu bisa nerima, yang lainnya pun mestinya kamu bisa nerima. Hanya karena buta mata hati kita tentang kebaikan yang sifatnya hissi dan maknawi. Ada kebaikan yang materi dan yang bukan materi. Itu loh kadang-kadang. Jadi kalau kebaikan yang sifatnya materi, ayo awas, jangan kecebur, curang matamu, disebut mata, disebut picek pun enggak marah. Kenapa? Itu ada lubang dalam. Hei. Tapi di saat urusan sholat, dia ngomong kasar sedikit saja loh. Ingetin ya ini. Mertuanya diamuk, suaminya diamuk. Mestinya kan sama, karena apa? Sholat bukan sekedar kecempung lubang galian listrik itu, bukan. Kalau sholat ke neraka jahanam, mestinya lebih seneng. Permasalahannya adalah butanya mata hati kita tentang kebaikan yang sifatnya maknawi. Sehingga kita mudah menyangkal kebaikan yang dikirim oleh orang. Kemudian setelah itu baru mengingatkan. Memang di saat mengingatkan, Anda harus ada ilmunya. Ambillah cara yang paling baik, waktu yang tepat. Cara yang baik, waktu yang tepat. Bahkan kadang yang mengingatkan pun bukan harus Anda sendiri. Jadi kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah Anda sendiri. Dan kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Artinya Anda harus memilih waktu yang tepat untuk mengingatkan orang tersebut. Jika Anda salah memilih waktu, bisa jadi kebenaran yang Anda kirimkan itu tidak diterima. Sebab Nabi mengajarkan kita, basyiru wa la tunaffiru. Jika engkau ingin mengirimkan kebaikan, harus kau tata agar orang bisa menerima kebaikan tersebut. Adab kita memberikan kebaikan. Kemudian, di samping kita memilih waktu, dan kita tidak harus menyampaikan semuanya. Sebab kebaikan dan kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidahmu sendiri. Karena mungkin masalah status atau apa tentang posisi, mungkin omonganmu tidak bakal didengar oleh dia. Ya jangan ngomong dong. Kita bisa minta tolong kepada yang lainnya. Atau mungkin faktor kedekatan yang menjadikan hajis, menjadikan pembenteng, benteng. Mungkin Anda tidak harus berucap dengan lidah Anda. Ini kepandaian dalam menyampaikan kebenaran. Dengan suami mungkin. Kalau Anda mengingatkan suami kerjaannya marah saja, maka Anda mungkin tidak harus mengucapkan dengan lidah Anda. Anda bisa kirim surat cinta yang indah. Berubah. Sebab kalau melihat muka Anda mungkin ada emosi, bisa marah. Karena Anda adalah bawahannya sebagai seorang istri. Tapi di saat Anda mengirim surat, wah rayuan habis-habisan. Di ujungnya adalah bisa nerima. Termasuk kepada orang tua pun demikian. Mungkin orang tua malah melihat dirimu selamanya sebagai anak dan anak dan anak. Sehingga kadang kalimat yang kita sampaikan pun tidak mudah diterima oleh orang tua. Tapi kalau Anda kirim dengan bahasa yang santun, indah, penghargaan. Kemudian di ujungnya adalah pesan kemuliaan yang penuh teguran tadi. Mungkin bisa nerima. Mungkin saat membaca ada sedikit mau marah. Tapi ingat kalimat indah, tidak marah. Tapi kalau lihat muka Anda langsung marah mungkin. Jadi ternyata ada cara. Baik, setelah Anda mengambil cara yang benar dan baik tersebut, Anda harus tahu niat Anda harus benar. Yaitu karena Allah. Bagaimana niat karena Allah itu? Niat karena Allah itu Anda tidak akan berubah dengan reaksi apapun yang terjadi dari orang yang Anda ingatkan. Baik dia menyanjung atau mencaci sama. Kalau Anda masih merasa kesal di saat dicaci, maka niat Anda yang belum benar. Mungkin Anda mengingatkan dia hanya karena Anda ingin disanjung. Wah, ini ustazah. Begitu? Maka Anda kalau mengingatkan seseorang, ternyata orang tersebut kok memberikan balasan yang tidak baik, urusanmu bukan dengan orang tersebut, urusanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin dalam menyampaikan kebenaran, sekali kebaikan saya berikan, maka sesungguhnya Allah telah memberikan kebaikan kepadaku. Bukan balasan dari dia. Bahkan kalau bisa latih, kita tidak ingin mengharapkan balasan kebaikan dari manusia. Bahkan sanjungan pun tidak perlu. Bahkan senyum pun tidak perlu dibalas untuk kita. Karena kita mengharap balasan dari Allah. Maka dengan begitu, Anda sampai kepada tujuan. yaitu pahala dari Allah. Sehingga apa? Kita harus yakin, sekali kita mengingatkan, kita mendapatkan pahala, biarpun dia tidak mendengar. Dua kali mengingatkan, kita dapat pahala yang kedua, utuh, biarpun dia tidak mau menyambut. Kemudian kita mengingatkan yang ketiga kali, kita pun mendapatkan pahala yang ketiga, utuh. Kemudian dia tambah marah-marah, lebih gede lagi pahalanya. Kenapa pusing kita dengan mengingatkan? Tidak usah ragu. Kalau kita mengingatkan seorang, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Anda harus cek hati Anda sendiri, jika Anda di saat mengingatkan seseorang, kemudian mereka berubah, mereka berkalimat kasal, kalimat yang mengesalkan, lah kok Anda terpengaruh? Berarti sebetulnya Anda mengingatkan dia bukan karena Allah, tapi karena Anda mengingatkan dia karena Anda ingin disanjung. Maka sia-sialah usaha Anda. Semoga Allah menjaga hati kita, memberikan keikhlasan, berikan kepada kita tata cara yang benar saat mengingatkan, dan melapangkan hati kita untuk menerima kebenaran yang dikirim oleh siapapun. Pengumuman, Halaqah Fajar membaca kitab Bidayatul Hidayah jam 5 pagi sampai jam 6. Kemudian Zawiyah Duha membaca kitab Jawharut Tauhid jam 10:30 sampai 11:30. Kemudian Madrasah Ramadan jam seperti ini setiap hari. Jangan lupa Sabtu pagi dan Ahad pagi seperti biasa. Hanya mundur setengah jam, yang biasa 6:30 menjadi jam 7. Kemudian juga diumumkan, buka puasa bersama adalah tanggal 16 Ramadan, hari Ahad, 11 Juni. 16 Ramadan. Insya Allah kalau bulan Ramadan, bulan Arab dijamin hafal. Kalau selain Ramadan, mungkin kita harus menjelaskan bulan umumnya. Kalau bulan Ramadan, insya Allah ini hari yang keberapa sudah hafalnya dihitung. Ini udah 1, 2, 3, 4. Ya, bulan Ramadan jamin hafal deh. 16 Ramadan buka bersama di sini, di bawah sanak kerabat, saudara dan semuanya agar kenal dengan majelis kemuliaan yang ada di sini. Dan tidak usah bawa apa-apa, di sini selalu disiapkan makanan. Buka takjil semuanya. Cuman di sana juga dibuka bagi siapapun yang ingin ikut bergabung di dalam menyambut para tamu, juga diberi kesempatan untuk ikut andil di dalam hal ini, bisa. Tapi berkomunikasi hendaknya, apakah mengirimkan nasi bungkus dan seterusnya, biarpun kegiatan nasi bungkusnya sudah full, sudah cukup semuanya. Mungkin yang lainnya, apa kurma atau yang lainnya, atau Anda pengen, Buya saya pengen bagi-bagi sarung berapa ribu orang sih, boleh. Atau bagi-bagi duit juga boleh, nanti titip di sini. Kalau ingin berbuat baik, dibuka semuanya. Ya. Bisa dihubungi tim yang ada di sini, di Pondok Pesantren, atau yang ingin menyambungkan sesuatu, 082-321-921-313. Kemudian pendaftaran santri kilat untuk anak tingkat SD, SMP, SMA nanti di akhir Ramadan. Pendaftaran mulai sekarang dan sangat terbatas karena kita ingin melayani dengan benar. Yaitu nanti kegiatannya tanggal 23 Ramadan sampai 27 Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk meningkatkan kualitas kebaikan kita di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah di bulan mulia ini muliakan kami dan mudahkan kami untuk melakukan kemuliaan-kemuliaan. Ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa siapapun yang bersama kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Kami mohon, jaga lidah kami, ya Allah. Jaga lidah kami, ya Allah. Jangan sampai lidah kami mengucapkan sesuatu yang menjadi sebab murkaan-Mu, ya Allah. Jaga mata kami, jangan sampai mata kami memandang sesuatu yang menjadikan sebab Engkau murka. Jaga telinga kami agar hanya mendengar sesuatu yang Kau ridhoi. Hati kami, ya Allah. Dan kami mohon jaga hati kami semua. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu. Tanpa permusuhan, tanpa kebencian, tanpa dengki di antara kami. Dan jadikanlah kami hamba yang mudah untuk diingatkan dan mudah untuk mengingatkan. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu. Dengan anak yang soleh, soleha. Yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khotimah. Mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.